Kau mau tahu sayang perasaanku. Mungkin kau tak percaya kalau ku bilang setiap ku berhayang yang ada hanya bayanganmu seorang. Percaya atau tidak terserah kamu. Masa sih aku tega bohong padamu. Mungkinkah semua ini tak lain dan juga tak bukan karena cintaku padamu tidak sedikit. Rasanya mati pun aku ikut bersamamu. Aku ingin bersamamu, bersamamu. Ku juga mau tahu perasaanmu. Biar ku tak bertepuk sebelah tangan. Bisikan kata cinta yang tulus dari dalam hatimu. Bukannya aku rewel sok ngatur kamu. Aku rasa kamu tahu susah payahnya cari pacar yang benar. Yang benar bisa dipercaya selamanya. Cintaku padamu tidak sedikit. Rasanya mati pun aku ikut bersamamu. Aku ingin bersamamu, bersamamu. Kau mau tahu sayang perasaanku. Mungkin kau tak percaya kalau ku bilang setiap ku berhayang yang ada hanya bayanganmu seorang. Cintaku padamu tidak sedikit. Rasanya mati pun aku ikut bersamamu. Aku ingin bersamamu, bersamamu. Aku ikut bersamamu. Aku ingin bersamamu. Cintaku padamu tidak sedikit. Cintaku padamu tidak sedikit.